Indah banget ya pantainya, apalagi kalau bersih gini. Makanya kita harus ikut ngejagain keindahannya. Tapi yang jagain kesegaran kita siapa? Seharian di bawah matahari kayak tadi tuh gak nyaman banget loh. Apalagi kita berhijab kayak gini. Yang jagain kesegaran kita ini dong. Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Wah, baru lagi ya dari Give Hijab? Iya, busanya creamy banget di kulit. Terus wangi rose waternya, segar. Dan argan oilnya bikin kulit lembut dan lembab. Seharian di luar pun gak jadi masalah meski berhijab. Karena Give Hijab Perfume Beauty Body Wash baru bikin kita wangi seharian. Aduh, jadi penasaran nih. Temenin beli yuk. Oke deh. Yuk sekarang Give Hijab Perfume Beauty Body Wash, Rose Water, and Argan Oil baru. Refresh body and mind.